Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada bab yang ketujuh tentang salatul jamaah. Salat berjamaah. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Telah kita baca masalah yang pertama tentang keutamaan sholat berjamaah dan hukum sholat berjamaah. Telah berlalu penjelasan tentang keutamaan sholat berjamaah. Demikian pula tentang hukum sholat berjamaah. Bahwasannya sholat berjamaah wajib bagi laki-laki yang dewasa, yang sehat. Kemudian kita lanjut pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Idza dakhala ar-rajulul masjida wa qad shalla hal yajibu 'alaihi an yusalliya ma'al jama'ah? As-salat alladhi qad sallaha awalan. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid, sedangkan dia sebelumnya telah menunaikan sholat, mungkin sudah sholat di masjid yang lain, apakah dia wajib untuk ikut sholat berjamaah di masjid yang dia baru datang, kemudian di masjid tersebut baru dilaksanakan sholat berjamaah? Apakah dia wajib untuk melaksanakan sholat bersama jamaah, sholat yang sudah dia kerjakan sebelumnya? Faham ya? Nah, misalkan sudah sholat di rumah atau di lingkungan sekitar rumahnya, kemudian datang ke sini menghadiri majelis ilmu. Datang ke sini ternyata baru melaksanakan sholat berjamaah. Apakah dia wajib untuk mengikuti jamaah? Itu sholat dua kali berarti. Al-jawab, jawabannya, la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Tidak wajib bagi dia untuk mengulangi sholat tersebut bersama jamaah. Wa innama yusannu lahu dzalik. Hanya saja disunnahkan baginya untuk melakukan sholat berjamaah yang kedua kalinya. Jika dia datang di suatu masjid dan di masjid tersebut ternyata baru melaksanakan sholat berjamaah, padahal dia sudah menunaikan sholat tersebut, disunnahkan bagi dia untuk ikut lagi bersama jamaah di masjid tersebut. Wal aula fardun wa tsaniyatun nafilah. Salat yang pertama tadi yang dia lakukan di sekitar rumahnya atau di kampungnya itu salat yang wajib. Wa tsaniyah nafilah, sedangkan salat berjamaah yang kedua itu hukumnya sunnah. Dia mendapat pahala atas amalan tersebut. Apa dalilnya? Li hadisi Abi Dzar. Dalilnya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yu'akhiruna shalah an waqtiha aw yumituna shalah an waqtiha?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau? Apa yang akan engkau lakukan? Jika ada pemimpin atau penguasa yang dia mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Qultu, aku berkata, itu Abu Dzar, fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah jika terjadi keadaan seperti ini? Penguasa atau pemerintah, mereka mengakhirkan waktu sholat ya, sampai keluar waktunya. Sedangkan di antara syarat-syarat sahnya sholat adalah sholat pada waktunya. Ini diakhirkan sampai keluar waktunya. Apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli sholata liwaqtiha." Salatlah engkau pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasholli. Dan jika engkau mendapati salat bersama mereka, ya, jika kau mendapati salat tersebut nah pas bersama mereka, fasholli, maka salatlah. Ya. Awalnya salat pada waktunya. Dan jika ternyata masuk ke masjid ternyata ada sholat berjamaah ya, yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh pemerintah atau penguasa, fasholli, maka ikutlah sholat bersama mereka. Nah, walaupun kau tadi sudah sholat ya, pada waktunya. Fa innaha laka nafilah, maka sesungguhnya sholat yang kedua itu adalah nafilah. Nah, nafilah bagimu, yaitu sunnah bagimu, yaitu engkau mendapatkan pahala dari sholat yang kedua tersebut. Al-hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulain alladzaini i'tazala sholatal jama'ah fil masjid. Dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang yang dia memisahkan diri dari sholat berjamaah di masjid, yaitu di masjid tersebut sedang diadakan sholat berjamaah, tetapi dua orang ini enggak ikut sholat berjamaah. Nah, memisahkan diri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang ini, "Idza shallaituma fi rihalikuma," apabila kalian berdua telah melaksanakan sholat di tempat-tempat kalian, "Tsumma ataituma masjid jama'ah," kemudian kalian mendatangi masjid na'am yang dilaksanakan padanya sholat berjama'ah, "Fasholliya ma'ahum," maka hendaklah kalian berdua sholat bersama jama'ah. "Fa innaha lakuma nafilah," sesungguhnya sholat yang kedua bersama jama'ah bagi kalian adalah sebagai nafilah, amalan yang sunnah yang kalian diberi pahala dengannya. Al-hadis rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasai, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidhi dan An-Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, ini dalil-dalil disunnahkannya seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian di masjid tersebut sedang melaksanakan sholat berjamaah, ya, hendaknya dia ikut melaksanakan sholat berjamaah walaupun dia sudah sholat di tempat dia atau di kampung dia. Nah, Kemudian masalah yang berikutnya, kita lanjutkan. Nggak ada iskal ya. Masalah yang ketiga, aqallu ma tan'akidu bihil jama'ah, minimal jumlah orang dalam sholat berjamaah. Aqallul jama'ati isnan bila khilaf. Minimalnya dalam sholat berjamaah itu dua orang, bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Minimalnya dua orang. Satu imam, satu makmum. Ini minimalnya dalam sholat berjamaah. Dalilnya, liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam li Malik ibn al-Huwairith. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap atau kepada Malik ibn al-Huwairith. Beliau berkata kepadanya, "Idza hadaratis salatu fa'adzina, thumma aqima wal ya ummakuma akbarukuma." Beliau mengatakan, apabila datang waktu sholat, maka azanlah, kemudian qomatlah, dan hendaklah yang lebih besar dari kalian atau yang lebih tua dari kalian menjadi imam. Al-hadith rawahu Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasannya minimal dalam sholat berjamaah adalah dua orang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Malik ibn al-Huwairis dan temannya, dua orang, beliau mengatakan apabila datang waktu sholat, maka hendaklah na'am azan, kemudian qomat, kemudian salah satu dari kalian menjadi imam. Salah satu dari kalian berdua hendaklah menjadi imam. Dan nanti akan dijelaskan tentang na'am tata cara berdirinya makmum. Ketika makmumnya sendirian, ketika makmumnya berdua lebih, ya. Ketika makmumnya ada perempuannya, ada anak-anak dan seterusnya, ya. Nanti insyaallah dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang jelas minimal dalam sholat berjamaah itu dua orang, bila khilaf tanpa ada perselisihan. Satu menjadi imam dan satu menjadi makmum. Dan makmum tersebut berdiri di samping kanan imam. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Bima tudrakul jama'ah, dengan apakah didapati sholat berjamaah? Tudrakul jama'atu biidraki rak'atin minas sholah. Didapati sholat berjamaah dengan mendapatkan satu rokaat dari sholat, atau dengan mendapatkan ruku' Nah, dari sholat. Wa man adraka ruku'a ghairu syakin. Adraka ruku'ah. Dan barang siapa yang mendapati ruku tanpa ada keraguan, dia mendapati ruku bersama imam, adraka ruku'ah, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Watma'anna thumma taba'a, dan dia tuma'ninah dalam ruku' tersebut. Kemudian selanjutnya dia mengikuti imam. Baik. Baik. Tudrakul jama'atu bi idraki raka'atin minas shalah. Didapati salat berjamaah, atau dia dikatakan mendapatkan salat berjamaah dengan cara mendapatkan satu rakaat dari salat. Orang yang mendapatkan satu rakaat dari salat, dia telah mendapatkan salat berjamaah. Dan barang siapa yang mendapati ruku bersama imam tanpa ragu, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Apa dalilnya? Li hadisi Abi Hurairah. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Wa man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Apabila kalian datang menuju salat dan kami sedang sujud, fasjudu, maka hendaklah kalian ikut sujud. Wala ta'udduha syai'an, dan jangan kalian menghitung satu rakaat ketika mendapati sujud bersama imam. Jangan kalian menghitungnya satu rakaat. Wa man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Dan barang siapa yang mendapati ruku', maka dia telah mendapatkan salat. Al-hadith diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah alaihima rahmatullah. Baik. Dan masalah ini terkait dengan masalah naam orang yang mendapatkan ruku bersama imam tanpa keraguan, apakah dia mendapatkan satu rakaat ataukah tidak. Nah, khilaf bainal ulama, di antara para ulama dalam masalah ini. Dan di dalam buku ini dipilih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mendapati ruku bersama imam tanpa keraguan, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Nah. Dan sebagian para ulama yang lain, seperti Imam Bukhari, ya. Nah, dan juga sebelumnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, ya, dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, atau orang yang mendapati ruku bersama imam, naam, dia tidak mendapatkan satu rakaat. Yang demikian karena dia tidak, naam, menjalankan satu rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah. Baik. Kemudian mana yang rajih? Pendapat pertama ada dalilnya. Pendapat yang kedua juga ada dalilnya. Pendapat yang pertama dalilnya diantaranya ini. Juga dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau hendak mengikuti salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjid, beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Imamnya ruku. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu langsung bertakbir dan langsung ruku. Sebelum sampai ke shaf. Jadi masih di belakang shaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ruku. Nah, khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku sehingga Abu Bakar bertakbir di belakang shaf, belum masuk ke shaf, kemudian ruku. Setelah ruku barulah beliau berjalan ke depan, ke shaf. Maka kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Bakar demikian, dia bertakbir di belakang shaf, mengikuti ruku, kemudian setelah itu berjalan ke depan, masuk ke dalam shaf. Ketika diceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada engkau hirs, kesungguhan, kesemangatan, wala ta'ud, tetapi jangan diulangi. Jangan diulangi. Baik. Menurut pendapat jumhur, makna jangan diulangi ini adalah jangan diulangi takbiratul ihram di belakang shaf. Belum sampai shaf sudah takbir duluan, kemudian ruku. Setelah itu baru berjalan ke shaf depan atau masuk ke dalam shaf. Ini yang jangan diulangi. Dan jangan terburu-buru. Karena terdapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datangilah salat, jangan dengan tergesa-gesa. Datanglah kepada salat, dengan tumakninah, tidak tergesa-gesa. Sedangkan pendapat kedua, menurut Imam Bukhari dan yang lainnya, mana jangan engkau ulangi adalah tadi, jangan engkau ulangi, menganggap rukuk bersama imam adalah satu rakaat. Kemudian jumhur para ulama alaihim rahmatullah juga menjelaskan tentang hadis Abu Bakar tersebut, bahwa persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Bakar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengulangi salatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, beliau untuk rukuk atau untuk bersemangat mendapatkan rukuk bersama imam, ini merupakan dalil yang besar bahwasannya orang yang mendapati rukuk bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rokaat. Hanya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatannya bertakbir atau takbiratul ihram sebelum masuk ke dalam shaf, ya, terburu-buru. Adapun kesungguhannya untuk mendapatkan satu rokaat bersama imam tidak diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini diantara dalilnya. Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Adalah pemahaman para sahabat. Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah alaihi marahmatullah, bahwasannya pernah Zaid bin Wahab rahimahullahu ta'ala keluar bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu keluar dari rumah Abdullah bin Mas'ud menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Zaid bin Wahab bersama Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud pada saat itu adalah tokoh ulama. Beliau berdua datang ke masjid, dan ketika mereka berdua ini, Zaid bin Wahab dan Abdullah bin Mas'ud, sampai di tengah-tengah masjid, belum sampai ke saf, ya. Ketika beliau berdua sampai di tengah-tengah masjid, maka imam pun rukuk. Imam rukuk dan Abdullah ibn Mas'ud juga Zaid bin Wahab ikut rukuk bersama imam. Ikut rukuk bersama imam. Baru sampai di tengah masjid. Imam rukuk, kemudian mereka berdua bertakbir, kemudian rukuk. Kemudian mereka berdua berjalan dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku berjalan menuju saf. Ketika imam telah selesai dari sholatnya, Zaid bin Wahab mau berdiri karena menganggap tidak mendapati satu rokaat, ya, bersama imam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memegang tangannya Zaid bin Wahab rahimahullahu ta'ala dan mendudukkan beliau. Jadi ditarik tangannya, suruh duduk tasyahud. Suruh duduk dan salam, ya, yaitu tidak menambah rokaat. Ya. Kemudian sambil Abdullah bin Mas'ud berkata, innaka qad adrakta. Sesungguhnya engkau telah mendapati sholat. Taib. Ini pemahaman sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya orang yang mendapati ruku bersama imam, dia mendapati satu rakaat. Kemudian dalil yang lain adalah riwayat yang datang dalam Naam Sunan Al-Baihaqi juga, dan juga dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sama marja'nya, namun dari sahabat yang lain, yaitu dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Man adrakal imama raki'an faraka'a qabla an yarfa'al imamu ra'sahu faqad adraka tilka raka'ah." Kata Abdullah bin Umar, barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut ruku bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya, yaitu dia ruku sempurna bersama imam, maka dia telah mendapatkan rakaat itu. Demikian pula diusapkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, juga berkata seperti ini. Bahwasanya orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia segera ruku bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Nah, ini dalil-dalil dari pendapat pertama. Kemudian apa dalil pendapat yang kedua? Kalau pendapat kedua apa tadi? Pendapatnya Imam Bukhari, ya, dan yang lainnya. Tidak terhitung satu rakaat. Mereka berdalil dengan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan orang yang mendapati ruku bersama imam, kemudian dia ruku, berarti dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, sehingga dia tidak mendapati satu rakaat. Berdasarkan keumuman hadis ini, maka Imam Bukhari dan yang lainnya berpendapat orang yang mengalami kejadian seperti tadi atau kasus seperti tadi, ya, dia tidak mendapatkan satu rakaat. Nah, mana yang rajih? Ar-rajih, na'am, huwa qaulul jumhur. Yang rajih adalah pendapatnya jumhur para ulama, bahwasannya orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut ruku bersama imam dengan sempurna, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Baik, dalil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ini umum. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalil ini umum. Sedangkan dalil yang tadi, nah, hadis Abi Bakrah, demikian pula riwayat Abdullah bin Mas'ud dan juga riwayat Abdullah bin Umar, ya, ini lebih khusus. Nah, dalil ini lebih khusus. Nah, khusus dalam sisi apa? Khusus bagi orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut ruku dengan sempurna, maka dia mendapat satu rakaat. Nah, paham ya? Nah, dia masuk, imam sedang ruku, kemudian dia ruku sempurna bersama imam. Inilah yang mendapat satu rakaat. Nah, karena dalil ini khusus, dalil-dalil khusus Abi Bakrah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar dan seterusnya mendapat apa, menyebutkan bahwasannya orang yang mendapati imam dalam keadaan sedang ruku, kemudian dia ikut ruku sempurna bersama imam, maka dialah yang mendapatkan satu rokaat. Sehingga beda kondisinya dengan orang yang mendapati imam berdiri, ya, masuk ke dalam shaf dalam keadaan berdiri masih, tapi dia enggak baca Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah ini rukun dari rukun-rukun sholat, dan dia mendapati imam berdiri, ya, bukan mendapati imam dalam keadaan ruku. Maka kalau yang mendapati imam dalam keadaan berdiri dan dia tidak membaca Al-Fatihah, apalagi yang dari awal sholat kemudian enggak baca Al-Fatihah, ya, maka dia tidak mendapatkan satu rokaat tersebut. Nah, paham ya? Sehingga dengan ini diamalkanlah dua hadis ini. Nah, hadis Abi Bakrah yang menjadi dalil jumhur, dan hadis Ubadah bin Shamit yang menjadi pendapat dalil dari pendapat yang kedua. Nah, baik. Mafhum ya? Maka dengan demikian, teramalkanlah dua hadis ini, sehingga tidak terlihat kontradiksi tidak, ya, atau bertentangan tidak, tetapi kedua-duanya diamalkan. Nah, hadis Abi Bakrah khusus orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut ruku secara sempurna, tidak ragu, ya, sebelum imam mengangkat kepalanya, maka dia mendapati satu rakaat. Baik. Hadis yang kedua itu hadis Ubadah bin Shamit. Ini umum. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis yang umum ini dikhususkan oleh hadis Abi Bakrah. Khusus bagi orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut ruku bersama imam dengan sempurna, maka dia mendapati satu rakaat. Allahu taala a'lam bissawab. Adapun kalau dia mendapati imam dalam keadaan berdiri, atau dia sholat bersama imam dari awal, ya, tapi dia enggak baca Al-Fatihah, maka masuk dalam hadis Ubadah bin Shamit, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tersisa satu masalah. Kalau seseorang dia ragu, apakah ketika dia ruku, rukunya sempurna bersama imam, atau ketika dia ruku ternyata imam sudah mengangkat kepalanya, ya, ragu dia. Bagaimana kalau kondisinya ragu? Kalau kondisinya ragu, maka dia tidak terhitung satu rakaat. Kalau ragu, tidak terhitung satu rokaat. Karena hukum asalnya adalah tidak mendapatkan rokaat. Hukum asalnya dia tidak mendapatkan rokaat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Sehingga kalau dia ragu apakah dia ruku bersama imam ataukah tidak, ya, dengan sempurna, maka dia tidak mendapatkan satu rokaat. Baik. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, idam taro haroka akabla imamihi amla la yu'tadu bitilka ro'ah. Apabila seorang ragu apakah dia ruku bersama imam ataukah tidak, ya, maka dia tidak terhitung rokaat tersebut. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan demikian. La tuhsab, tidak dihitung satu rakaat kalau ragu. Nah, wallahu taala a'lam bisawab, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.